Siapakah orangnya? Siapa? Siapa?

denganmu. Orang lain berlabuh, aku yang tenggelam. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih renang biru? Kau sudah menjadi kelam.

Aku tahu salah mati.